sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. sentuh.